الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah masuki bab yang ke-8 dari Kitabul Muamalat yang menjelaskan tentang hukum seputar Al-Kafalah dan Al-Dhaman. Dan telah kita jelaskan makna Al-Kafalah, bahwa yang dimaksud al-kafalah adalah komitmen untuk menghadirkan seseorang yang bermasalah, baik yang kaitannya dengan permasalahan uang, harta atau yang lainnya, lalu kemudian ia dihadirkan untuk dibawa kepada majelis hukum. Dan telah kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma' al-ulama tentang disyariatkannya al-kafalah. Dan al-kafalah termasuk dalam bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, arkanu kafalati wa syurutuha, rukun-rukun al-kafalah. Yani dalam setiap permasalahan al-kafalah atau jaminan harus terpenuhi adanya rukun-rukun tersebut. Arkanu kafalati khamsah, rukun-rukun dalam jaminan, memberi jaminan itu ada 5. Yang pertama as-sighah. As-sighah yaitu bentuk akad al-kafalah. Wal kafil, yang kedua al-kafil yaitu penjaminnya. Dia yang memberi jaminan. Dia yang mengatakan saya memberi jaminan orang ini, keluarkan saja dia dari penjara atau lepaskan dia, saya yang akan beri jaminan bahwa dia tidak akan kemana-mana. Kapan kalian membutuhkannya maka saya akan menghadirkannya di hadapan kalian. Ini disebut kafil, si penjamin. Wal maghfulu lahu, yang ketiga al maghful lahu, yang dijamin untuknya. Yang dimaksud di sini adalah sahibul haq fil mutalabah, orang yang punya hak tersebut, yang menuntut adanya penjamin. Ini disebut al-maghfulu lahu. Apakah dia yang memberi pinjaman misalnya, lalu dia meminta ada penjaminnya, maka yang meminta diwujudkannya atau dihadirkannya penjamin, ini yang disebut al-maghfulu lahu. Wal-maghfulu anhu. Al-maghfulu anhu, al-maghfulu anhu yaitu yang dijamin atas nama dia, ya, yaitu orang-orang yang diminta pada asalnya, yang minta dihadirkan. Ini disebut al-maghfulu anhu, ya. Kapan dia dibutuhkan maka dia siap untuk dihadirkan kapan saja, disebut al-maghfulu anhu. Yang kelima wal-maghfulu bihi. Al-maghfulu bihi, yang dimaksud al-maghfulu bihi yaitu sesuatu yang diperkarakan, sesuatu yang diperkarakan, yang dijadikan sebagai, yang dengannya kemudian diwujudkan ada penjamin, ya, apakah dia dalam bentuk barang, harta, ya, atau badan tubuh seseorang yang dijamin dengannya. Ini disebut al-maghfulu bihi. Jadi ada 5 hal. As-siqah, ya, bentuk akadnya bahwa dia siap untuk dijadikan sebagai kafil. Kemudian kafil itu sendiri penjamin. Kemudian al-maf'ulu lahu, yaitu yang meminta untuk diwujudkannya atau dihadirkannya seorang yang bisa memberi jaminan. Al-maf'ulu anhu, yaitu orang yang diperkarakan untuk dihadirkan. Dan al-maf'ulu bihi, yaitu apa sesuatu yang menjadi sebab adanya jaminan tersebut. Apakah itu barang, harta, uang, atau badan seseorang. Ini lima rukun yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Lalu kata beliau, wasiqatuha, adapun bentuk akadnya, tatimmu biijabil kafili wahdahu. Bentuk akad jaminan al-kafalah itu sempurna dengan ijab yang diucapkan oleh pihak kafil. Ijab yang diucapkan oleh pihak kafil. Ijab itu jadi kalau seperti akad nikah seseorang yang mengatakan, saya nikahkan kamu dengan fulanah bintu fulan, itu namanya ijab. Adapun qabul, perkataan seorang untuk menunjukkan bahwa dia menerima, saya menerima nikahnya, itu namanya qabul. Atau dalam jual beli, ijab qabul, si pembeli mengatakan, saya membeli dari kamu barang ini dengan harga sekian, penjual mengatakan, ya saya jual, saya terima, ini namanya ijab, jawabannya disebut qabul. Maka dalam hal al-kafalah, penjaminan, sighahnya itu menjadi sempurna ketika kafil siap. Dia menyatakan, mengeluarkan pernyataan ijab. Misalnya dia mengatakan, saya siap menjadi penjaminnya. Saya siap menjadi penjaminnya. Kapan saja kalian menginginkan, saya akan menghadirkan. Ini disebut sighah, yaitu bentuk ijab. Bentuk ijab. Wala tatawaqqafu ala qabulil maqfuli lahu. Dan bentuk kafalah itu tidak harus ya disempurnakan bentuk persetujuan dari pihak al-maqful lahu, dari pihak yang meminta diwujudkannya penjamin. Itu tidak disyaratkan ada qabul. Tidak mesti orang itu mengatakan, ya saya terima kamu menjadi penjaminnya, meskipun tidak. Jadi dia meskipun berasal dari satu arah saja, pihak kafil sendiri yang mengatakan, saya yang akan menjadi penjaminnya. Tidak ada pernyataan qabul dari pihak al-maghfulu lahu, ya, yaitu yang meminta untuk diwujudkannya penjamin, meskipun tidak ada, maka al-kafalah dalam hal ini sah. Ketika pihak kafil telah menyatakan siap untuk menjadi penjamin. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, az-za'im gharim. Az-za'im gharim, bahwa seorang yang memberi jaminan maka dia telah berstatus sebagai gharim, yakni siap dengan berbagai macam risiko, ya, disebabkan karena dia telah mengangkat dirinya sebagai seorang penjamin, maka dia siap dengan berbagai macam risikonya. Amal kafil, adapun pihak penjamin yang siap untuk menjadi kafil, penjaminnya, fayushtaratu fihi ayyakuna ahlan littabarru', maka disyaratkan padanya dia sebagai orang yang diperbolehkan untuk berderma, sudah punya keahlian, yakni dia seorang yang berakal, seorang yang baligh, seorang yang rasyid, yang dia jaizut tasarruf, dia bisa bertindak, ya, untuk melakukan hal-hal yang sifatnya muamalah. Sawa'un kana rajulan aw imra'atan, apakah dia seorang lelaki atau wanita. Li'annal kafalata min at-tabarru'at, sebab pada hakikatnya jaminan itu bagian dari sifat berderma. Dalam hal ini ya, dia berderma dengan memberi jaminan bahwa kapan engkau membutuhkan si fulan maka dia siap untuk dihadirkan, ya. Atau jaminan harta, misalnya ada jaminan harta bahwa kalau dia tidak mampu untuk melunasi maka saya menjamin untuk melunasinya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sehingga disyaratkan bagi seorang yang berstatus sebagai kafil, dia diperbolehkan untuk berderma, dia diperbolehkan untuk bertindak dengan hartanya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Wa ala dzalika la tashihhu al-kafalatu min al-majnun. Oleh karena itu tidak sah penjaminan itu berasal dari orang yang gila. Awil ma'tuh, orang yang kurang akalnya. Orang yang kurang akal, orang yang tidak normal dengan akalnya, stres. Awis sobi, atau seorang anak kecil yang belum mencapai usia balig. Wa kadzalikal mahjuru alaihi lisafahin. Demikian pula orang yang dicegah untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu, mengelola hartanya disebabkan karena kebodohannya. Dia bukan seorang yang rasyid. Fala tasihhu kafalatuhu wala dhamanuhu, maka tidak sah baik dia berstatus sebagai kafil atau sebagai dhamin. Tidak diperbolehkan baik dalam bab al-kafala atau dalam bab al-dhaman. Tidak diperbolehkan dia menjadi seorang penjamin. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai seorang yang jaizut tasarruf, diperbolehkan untuk bertindak melakukan dalam hal pengelolaan hartanya. Wa ammal maghful anhu, adapun al maghful anhu, telah kita jelaskan yang dimaksud al maghful anhu yaitu seorang yang dijamin, apa yang dijadikan jaminan atasnya, yaitu orang yang menjadi inti masalah. Apakah dia berhutang atau dia yang melakukan tindakan pengerusakan atau jinayah, dia melakukan sebuah pelanggaran. Ini disebut al-maghfulu anhu, dia yang diberi jaminan. Kata beliau, fala yushtaratu ridahu, maka tidak disyaratkan keridhaannya. Meskipun dia tidak ridha, tetap apabila pihak kafil yang memberi jaminan ini menyiapkan dirinya atau bersedia untuk menjadi penjamin, maka jaminan tersebut sah meskipun tidak diridhai oleh pihak yang diberi jaminan. Li sihhatil kafalah, karena sahnya al-kafalah dalam hal ini. Bi khilafil kafil fa inna ridahu syartun li sihhatil kafalah, berbeda halnya dengan penjamin. Pihak penjamin harus ridha. Apabila misalnya ada seorang melakukan pelanggaran, lalu kemudian dia mengatakan, boleh enggak saya mencari seorang menjadi penjamin saya? Dikatakan, silahkan kamu mencari penjamin. Oh ya, ada fulan tinggal di alamat ini. Lalu dia yang saya akan menjadi penjamin saya. Ketika dia ditelepon dan diberitahu, kamu siap enggak menjadi kafil, menjadi penjamin si fulan ini melakukan pelanggaran? Kata orang tersebut, oh tidak, saya enggak siap menjadi kafil. Saya tidak ridha, tidak siap. Maka tidak sah al-kafalah. Tidak sah al-kafalah. Penjaminan tersebut tidak sah disebabkan karena al-kafalah itu bisa disahkan apabila pihak kafil ridha. Ya, pihak kafil ridha. Karena sebagaimana yang disebutkan, al-kafalah ini kaitannya dengan permasalahan tabarru'. Dia berderma. Berderma dengan waktunya, berderma dengan tenaganya, berderma dengan hartanya misalnya. Dia berderma, dan namanya derma itu harus dibangun di atas keridhaan seseorang. Dia tidak boleh diambil hartanya kecuali dengan keridhaannya. Maka yang di sini kata beliau, al-kafil fa inna ridahu syartun li sihhatil kafalah, bahwa orang yang menjadi penjamin itu syarat keridhaannya untuk disahkan al-kafalah tersebut. Amma mahallul kafalah, adapun mahallul kafalah, dimaksud mahallul kafalah yaitu al-maghful bihi, Ya, sesuatu yang dijadikan jaminan itu apa? Sesuatu yang dijadikan jaminan. Apa saja yang dibolehkan? Faqad takunul kafalatu bil mal. Jaminan itu bisa dengan harta. Bisa dengan harta. Ya, misalnya seperti yang disebutkan tadi bahwa saya jamin orang ini. Kalau dia misalnya tidak mampu melunasinya, maka saya akan melunasinya. Maka ini dengan harta. Wa yutlaqu 'alaiha adh-dhaman. Dan ini yang disebut dengan dhaman yang akan diterangkan pada permasalahan yang berikutnya. Kaitannya dengan harta, ya, tanggung jawab harta itu dhaman. Wa qad takunu bin-nafsi, dan terkadang dengan jiwa, yaitu badan. Jaminan badan, jaminan jiwa. Wa yutlaqu 'alaiha kafalatul badan wal wajhi. Dan ini juga disebut kafalah, jaminan badan, jaminan wajah, jaminan yakni tubuh seseorang untuk siap dihadirkan kapan saja dikehendaki. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, lima rukun yang kaitannya dengan permasalahan al-kafalah, jaminan, sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.